Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba yang disusun oleh Al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih dalam pembahasan muqaddimah. Di dalam muqaddimahnya, penulis rahimahullahu ta'ala mendoakan para pembaca kitabnya dengan beberapa doa yang sangat agung. Di antaranya beliau berkata, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau orang yang penuh berkah dimanapun engkau berada. Wa ayyaj'alaka mimman idha u'tiya syakar, dan semoga Allah menjadikan engkau seseorang yang apabila diberikan satu kenikmatan dia bersyukur. Diberikan sebuah kenikmatan dia bersyukur. Wa idza adznaba astaghfar, dan apabila melakukan perbuatan dosa maka dia pun beristighfar. Kemudian beliau mengatakan, fa inna haula'i ats-tsalats unwanu sa'adah, karena tiga perkara ini adalah kunci untuk meraih kebahagiaan, yaitu apabila diberikan kenikmatan bersyukur, apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila melakukan satu perbuatan dosa kemudian beristighfar. Ya. Jadi inilah jemaah sekalian, pembahasan kita pada kesempatan kali ini masih dalam muqaddimah. Beliau mendoakan para pembaca kitabnya, dan ini adalah metode para ulama di dalam menyusun risalah-risalah atau buku-buku, mendoakan para pembaca bukunya. Dan ini adalah doa dari orang yang soleh. Jangan kita pandang remeh, karena bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa tersebut, dan kita yang mempelajari kitab ini termasuk orang-orang yang mendapatkan bagian dari pengabulan doa itu. Ya. Kata beliau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau orang yang penuh berkah dimanapun engkau berada. Di sini beliau mendoakan kita agar mendapatkan keberkahan. Apa arti keberkahan jemaah sekalian? Para ulama menjelaskan, keberkahan itu artinya kathratul khair wa thubutuhu, atau kathratul khair wa dawamuhu, kebaikan yang melimpah dan kebaikan yang terus-menerus ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya yang bisa memberikan keberkahan kepada kita. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha berkah Allah dialah sebaik-baiknya yang menciptakan. Demikian pula di dalam surat Maryam ayat ke-11, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ucapan Nabi Isa alaihi salam, waja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan aku orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Maka Allah jadikan Nabi Isa alaihi salam orang yang penuh berkah, keberkahan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jemaah sekalian, termasuk salah satu bentuk kesyirikan orang yang mencari berkah atau mengharapkan keberkahan atau meminta keberkahan atau istilahnya ngalap berkah dari makhluk tertentu. Bahkan ada yang ngalap berkah dari hewan, bahkan kotoran hewan mereka anggap bisa memberikan keberkahan, atau dari batu-batuan, pepohonan, dan lain sebagainya. Ini termasuk kategori menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang bisa memberikan keberkahan hanya Allah. Maka apabila kita mengharapkan keberkahan itu dari selain Allah, itu termasuk kategori syirik. Ya. Maka Syekh mendoakan kita, semoga Allah memberkahimu. Allah jadikan engkau orang yang penuh berkah. Allah berikan keberkahan kepadamu. Jemaah sekalian, para ulama ahli tafsir menjelaskan apa yang dimaksud dengan orang yang penuh berkah. Ketika Nabi Isa alaihi salam berkata, waja'alani mubarakan aynama kuntu, Allah jadikan aku orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Kata Imam Mujahid rahimahullah, naffa'an aynama tajahtu, maksudnya adalah Allah jadikan aku orang yang selalu memberi manfaat dimanapun aku berada, selalu menebarkan kebaikan, selalu memberi manfaat kepada orang lain, tidak membuat orang lain itu rugi. Dikatakan oleh Imam Ibnu Athiyah rahimahullah, yang dimaksud penuh berkah dan memberi manfaat adalah mu'alliman lil khair, senantiasa mengajarkan kebaikan. Itulah orang yang penuh berkah, yang selalu memberikan kebaikan, yang selalu mengajarkan kebaikan. Ya. Artinya sebaliknya jemaah sekalian, orang yang kehadirannya tidak memberi manfaat kepada kita atau bahkan hanya menambah permasalahan atau menimbulkan satu bahaya, maka ini adalah orang yang tidak memiliki keberkahan. Allah tidak berikan keberkahan kepadanya. Tetapi orang yang selalu memberi manfaat, maka itulah orang yang Allah anugerahkan kepadanya keberkahan. Apakah manfaat dalam perkara duniawi, terlebih lagi manfaat di dalam perkara akhirat. Dalam perkara duniawi misalkan, orang yang penuh berkah itu dia selalu membantu saudaranya, membantu keuangan, membantu makanan, dan lain sebagainya. Ini orang yang penuh berkah. Dan yang lebih tinggi daripada itu, kebaikan dalam permasalahan akhirat, yaitu selalu memberikan nasihat, selalu mengingatkan orang lain untuk bertakwa kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Ini yang lebih tinggi, yaitu memberi manfaat untuk kehidupan di akhirat. Iya. Kemudian setelah itu, beliau mendoakan kita untuk meraih 3 kunci kebahagiaan. Wa ayyaj'alaka mimman idza utiya syakar. Semoga Allah menjadikanmu orang yang apabila dianugerahkan kenikmatan, dia bersyukur. Ini kunci kebahagiaan yang pertama. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita, maka kita bersyukur. Dan jemaah sekalian, karakter nikmat itu apabila disyukuri, maka akan bertambah. Tetapi sebaliknya, nikmat yang tidak disyukuri akan berubah menjadi bencana. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan Rabbmu telah berfirman, apabila kalian bersyukur niscaya akan kutambah nikmatku. Namun jika kalian mengingkari, sungguh azabku sangatlah pedih. Makanya dikatakan para ulama, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan diri seseorang kepada Allah, maka itu adalah musibah. Itu adalah bencana. Jadi jemaah sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa bertambah dan berkali-kali lipat, serta bisa menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Tapi sebaliknya, nikmat tersebut juga bisa berubah menjadi bencana dan menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada kita. Maka hendaklah kita bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau tidak, nikmat itu hanya akan berubah menjadi bencana. Dan ulama menjelaskan, mensyukuri nikmat itu adalah dengan memenuhi 3 rukun kesyukuran. Seseorang tidak bisa dikatakan sebagai orang yang bersyukur kecuali dia memenuhi 3 rukun syukur ini. Yang pertama adalah al-i'tirafu bil qalbi, mengakui di dalam hati bahwa segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah berasal dari sisi Allah. Berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Apapun kenikmatan yang ada pada kalian, maka itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rukun bersyukur yang pertama. Kita akui di dalam hati, segala kenikmatan yang ada pada kita datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala, bukan dari selain Allah. Barang siapa yang meyakini nikmat yang ada padanya dari selain Allah, bukan dari Allah, maka itu termasuk kategori syirik. Karena hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan kenikmatan kepada kita. Kemudian yang kedua, at-tahadduts bil lisan, mengucapkan dengan lisan, yaitu menyandarkan nikmat tersebut hanya kepada Allah. Oleh karenanya jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dianugerahkan kenikmatan, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menjadi sempurna segala kebaikan. Iya. Katakan, setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, pujilah Allah. Katakan itu berasal dari sisi Allah. Misalkan kita mengatakan, alhamdulillah saya tidak kekurangan rezeki. Ya, puji Allah. Alhamdulillah saya diberikan rezeki oleh Allah. Alhamdulillah saya dikaruniakan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Demikian seterusnya jemaah sekalian. Ucapkan alhamdulillah. Ya. Dan para ulama mengingatkan, menyandarkan nikmat kepada selain Allah termasuk kategori kesyirikan. Ya. Dan ini tercakup di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Dikatakan oleh Imam Mujahid rahimahullah, contoh ayat ini adalah orang yang berkata, hadza mali waristuhu min abai. Ini adalah hartaku, semata-mata aku wariskan dari orang tuaku. Ya. Kalau Qarun, dia mengatakan, saya dapat harta ini karena kepintaranku. Ya. Saya pintar berbisnis, saya mengerti ilmu manajemen, maka saya dapat harta ini. Ini contoh. Ya. Kata para ulama, kalau seseorang mengatakan seperti ini, dan dia lupa, dia sengaja melupakan Allah yang memberikan kenikmatan kepadanya, sedangkan orang tuanya itu yang memberikan warisan itu hanya sebab. Kemampuannya berbisnis itu hanya sebab. Allah yang memberikan nikmat itu kepadanya. Kalau dia masih meyakini Allah yang memberikan nikmat itu kepadanya, namun seakan-akan dia lupa Allah yang memberikan kenikmatan, sehingga dia mengatakan demikian, maka itu termasuk kategori syirik kecil. Termasuk kategori syirik kecil. Iya. Orang yang mengatakan, ini adalah hartaku, saya dapatkan dari hasil berbisnisku, saya dapatkan dari warisan orang tuaku, dan ketika dia mengatakan, seakan-akan dia lupa kepada Allah. Tapi dia yakin, pada hakikatnya Allah yang memberikan. Maka itu termasuk kategori syirik kecil. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, ya'rifuna ni'matallahi thumma yungkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Iya. Tapi kalau dia tidak meyakini nikmat itu dari Allah, seakan-akan ada selain Allah yang menciptakan kenikmatan baginya, maka itu termasuk kategori syirik besar. Iya. Jadi jemaah sekalian, jangan lupa, pujilah Allah dan katakan nikmat itu berasal dari Allah. Ini rukun bersyukur yang kedua. Kemudian yang ketiga, mempergunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah. Inilah rukun bersyukur yang ketiga. Orang yang disebut sebagai orang yang bersyukur apabila nikmat yang Allah berikan kepadanya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi subhanallah jemaah sekalian, tidak sedikit orang yang diberikan kenikmatan malah terjerumus di dalam perbuatan dosa. Ya. Misalkan sebagian orang diberikan anugerah nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat harta. Bahkan dilimpahkan kepadanya keluasan rezeki dalam harta. Justru nikmat tersebut menjerumuskan dia dalam perbuatan dosa. Ya. Malah ketika mungkin dia diberikan cobaan, kefakiran, atau satu penyakit, dia tambah dekat kepada Allah. Dia tambah dekat kepada Allah. Ketika diuji dengan nikmat kekayaan, malah dia tidak bersyukur. Oleh karenanya jemaah sekalian, kata para ulama, ujian berupa rasa sakit atau ujian berupa kemiskinan itu lebih mudah dihadapi daripada ujian kekayaan. Ya. Kelihatannya ujian harta itu kelihatannya enak-enak saja kita rasakan. Tapi itu pada hakikatnya lebih berat sesungguhnya. Kenapa? Karena orang yang diberikan ujian kemiskinan lebih mudah untuk bersabar dibanding orang yang diuji dengan harta kemudian dia bersyukur. Ya, itu lebih sedikit lagi. Makanya jemaah sekalian, yang paling banyak masuk surga itu adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Karena orang miskin lebih banyak bersabar, dan orang kaya sedikit yang bersyukur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu fil jannah faraaitu aktsara ahliha al fuqara wa ittala'tu fin nar faraaitu aktsara ahliha an nisa. Aku melihat ke surga, maka aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir. Dan aku melihat ke neraka, dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Ya. Maka inilah rukun bersyukur yang ketiga. Pergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya, untuk melakukan ibadah kepadanya, untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Inilah jemaah sekalian tiga rukun bersyukur. Barang siapa tidak mengamalkan satu dari tiga rukun ini, maka dia belum bersyukur. Maka dia belum bersyukur. Iya. Kalau kita mau sederhanakan jemaah sekalian, orang yang bersyukur itu adalah orang yang beribadah kepada Allah. Itu saja. Orang yang beribadah kepada Allah, orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itulah orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian jemaah sekalian, satu hal penting yang perlu kita pahami. Sesungguhnya, kesyukuran kita dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan, itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Jadi jangan pernah kita menyangka, saya sudah cukup bersyukur, sudah cukup untuk membayar nikmat yang Allah berikan kepadaku. Iya. Jangan pernah berpikir demikian. Karena kesyukuran kita tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nikmatnya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Andaikan kalian menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Itu nikmat Allah. Kalau kita coba hitung satu-satu nikmat Allah, kita enggak akan sanggup menghitung. Ya, jangankan kita hitung semua jemaah sekalian. Satu nikmat Allah saja belum tentu bisa kita hitung berapa nilainya. Ya. Itu nikmat Allah. Tidak bisa kita hitung saking banyaknya, saking besarnya. Tetapi jemaah sekalian, ternyata kesyukuran kita itu bisa dihitung dengan jari. Iya kan? Kesyukuran kita bisa dihitung dengan jari. Dan yang bisa dihitung itu pun belum tentu berkualitas baik dan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ketika seseorang Allah berikan kemampuan untuk bersyukur kepadanya, yaitu untuk beribadah kepadanya, maka pada hakikatnya Allah telah memberikan kepadanya kenikmatan yang lebih besar lagi. Karena nikmat itu ada dua. Nikmat dunia dan nikmat agama. Nikmat dunia Allah berikan kepada orang mukmin maupun orang kafir, sedangkan nikmat agama berupa hidayah, keimanan, amal soleh, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Dan nikmat dunia ini, kalau kita hitung-hitung, enggak akan kita sanggup untuk menghitungnya. Betapa besar nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita anugerah kesehatan. Allah berikan kepada kita anggota tubuh. Ya. Anggota tubuh dengan segenap fungsi-fungsinya. Allah anugerahkan kepada kita pencernaan. Demikian seterusnya jemaah sekalian. Kalau kita hitung, kita enggak akan sanggup menghitungnya. Ternyata jemaah sekalian, seluruh kenikmatan dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Raq'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Melakukan sholat sunnah dua rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, itu baru dua rakaat saja. Sholat sunnah lagi. Dibandingkan dengan seluruh nikmat dunia, maka itu masih lebih besar. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu siapa orang yang paling kaya di dunia, orang yang melakukan minimal 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Itu baru sunnahnya. Berarti lebih tinggi wajibnya. Ya. Jadi gak ada apa-apanya nikmat dunia ini dibandingkan dengan nikmat agama. Makanya jemaah sekalian, Allah berikan nikmat dunia ini bukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Orang kafir pun dapat. Kenapa? Karena itu gak ada nilainya. Sehingga Allah berikan kepada orang-orang kafir. Ya. Makanya gak perlu heran. Dan jangan iri. Kalau misalkan orang itu kafir, atau orang itu tenggelam dalam kemaksiatan, tapi Allah berikan kepadanya nikmat dunia. Ya. Bahkan tidak jarang orang-orang kafir itu jauh lebih kaya daripada orang-orang beriman. Kenapa jemaah sekalian? Karena dunia itu gak ada nilainya di sisi Allah, sehingga Allah berikan kepada mereka. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andaikan dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Artinya, karena dunia ini rendah, tidak ada nilainya di sisi Allah, maka Allah berikan kepada orang-orang kafir. Andaikan dunia itu berharga, Allah tidak akan berikan kepada orang-orang kafir. Ya. Makanya jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya teladan. Beliau memang memilih hidup menjadi orang fakir. Ya. Andai beliau mau, betapa mudahnya beliau untuk berdoa kepada Allah menjadi seorang yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Nabi Sulaiman luar biasa kekayaan dan kerajaannya. Ya. Beliau menguasai bukan hanya manusia, jin pun jadi tentaranya. Dan harta benda yang melimpah. Ya. Tapi Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengaja memilih hidup menjadi orang fakir. Kenapa jemaah sekalian? Karena dunia di mata beliau tidak ada harganya. Dunia di mata beliau tidak ada nilainya. Sampai suatu hari para sahabat sangat bersedih. Kenapa jemaah sekalian? Ketika mereka menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya dan tikar kasar yang biasa beliau gunakan untuk tidur itu membekas di tubuh beliau. Ya, para sahabat pun sangat bersedih. Ini gambaran cinta yang hakiki. Ya. Para sahabat sangat bersedih melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka banding-bandingkan dengan para raja di masa itu di mana kehidupan mereka serba mewah dan serba ada pelayan semuanya. Ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah raja yang paling agung di masa tersebut. Pemimpin yang paling besar. Tapi kenapa kehidupannya seperti ini? Tidak seperti raja-raja Persia maupun raja-raja Romawi. Ini dua kekuatan superpower di masa tersebut. Persia dan Romawi. Yang pada akhirnya di kemudian hari, yaitu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka ditundukkan oleh kaum muslimin. Ya. Dan sampai hari ini tidak ada lagi yang namanya negara Persia. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi jemaah sekalian? Saking cintanya para sahabat, mereka pun memberi tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita buatkan sebuah kasur yang empuk untuk engkau tidur padanya?" Ini tawaran mereka. Tawaran para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jemaah sekalian, apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau ditawari sebuah kasur untuk beliau beristirahat padanya biar lebih nyaman. Hanya sebuah kasur. Tapi jemaah sekalian, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mari kita perhatikan apa jawaban beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya. Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ada urusan apa aku dengan dunia ini? Ada urusan apa aku dengan dunia ini? Cuman ditawarkan sebuah kasur yang empuk. Tapi beliau menganggap itu sudah merupakan nikmat dunia yang sangat besar. Sampai beliau mengatakan, ada urusan apa aku dengan dunia ini? Aku di dunia ini hanyalah seperti seorang pengendara yang mampir sejenak di bawah sebuah pohon untuk sekedar beristirahat, tidak lama lagi akan melanjutkan perjalanan kembali. Itulah jemaah sekalian perumpamaan kita hidup di dunia. Sebagaimana juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang menyeberang jalan. Sebentar saja menyeberang jalan. Ya, hanya beberapa detik sudah sampai ke seberang. Itulah jemaah sekalian perumpamaan kehidupan kita di dunia ini. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih hidup sebagai orang fakir. Tapi bersamaan dengan itu beliau pun orang yang paling dermawan. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih kehidupan sebagai orang fakir. Beliau sengaja tidak berdoa kepada Allah minta kekayaan, dan Allah tidak memerintahkan beliau untuk berdoa minta kekayaan. Apa yang Allah perintahkan kepada beliau? Wa qul rabbi zidni ilman. Katakan wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya, itu yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa beliau kepada Allah, minta tambahan ilmu, bukan tambahan harta. Ya, walaupun tidak ada masalah kalau kita berdoa minta tambahan harta, silakan saja. Ya. Tapi minta tambahan ilmu, maksudnya di sini ilmu agama, untuk kemudian kita amalkan, itu lebih penting. Itu lebih penting. Ya. Tapi subhanallah, ternyata Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Ya, sebagaimana dikatakan para sahabat, kana ajwadun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Beliau semakin dermawan. Padahal beliau orang fakir. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah, beliau sering diberikan hadiah, yang namanya juga orang besar. Para raja-raja di sekitar negara Islam sering memberikan hadiah kepada beliau. Ya. Tapi jemaah sekalian, hadiah di tangan beliau itu seringkali enggak bertahan lama. Ya. Sampai-sampai pernah datang orang Badui. Orang Badui kafir. Orang Badui itu artinya orang yang enggak punya adab. Maksudnya kebanyakan mereka di masa itu tinggal di gunung. Enggak mengerti adab, enggak mengerti peradaban. Ya. Maka mereka adalah orang-orang yang kasar, keras. Ya. Tidak tahu sopan santun. Ketika orang Badui ini datang ke kota Madinah, dan dia dalam keadaan kafir. Ya, enggak punya sopan santun, kafir pula. Apa ketika dia bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia lakukan jemaah sekalian? Tanpa basa-basi dia mengatakan, "Wahai Muhammad, berikan aku harta." Ya. Enggak ada basa-basi. Di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan banyak sekali para sahabat. Para sahabat sudah emosi semuanya, sudah marah. Bahkan dalam riwayat yang lain ada orang Arab Badui menarik pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sedang kenakan sampai membekas di tubuh beliau. Para sahabat pun marah besar melihat perbuatan orang Badui tersebut. Ya. Mau minta sesuatu enggak ada basa-basi dan enggak sopan. Wahai Muhammad, berikan aku harta. Panggil nama. Ya. Dia tidak manggil wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah. Panggil nama. Ini enggak sopan. Tetapi jemaah sekalian, apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum kepadanya. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya harta berupa kambing sebanyak satu lembah. Ya. Kambing yang banyaknya satu lembah. Satu lembah itu di antara dua gunung. Ada dua gunung, dua bukit, di tengahnya ada lembah, isinya kambing semua diberikan kepadanya. Ya. Kalau diberikan 2 ekor saja mungkin dia sudah senang sekali. Ini enggak tanggung-tanggung diberikan. Kambing sebanyak 1 lembah. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Orang Arab Badui kafir ini pulang ke kampungnya, ke gunung. Kemudian dia mengatakan kepada orang-orang di kampungnya, "Ay qaumi aslimu fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr." Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam semuanya. Karena Muhammad memberikan hadiah, memberikan sedekah tanpa takut kefakiran. Padahal beliau sudah fakir. Ya. Beliau sudah fakir, bukan orang kaya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan masih punya hutang. Ya. Masih punya hutang kepada orang Yahudi yang beliau gadaikan baju besi beliau. Baju besi yang biasa beliau gunakan untuk berperang. Baju besi yang beliau punya, bukan tenaga dalam. Ya. Bukan ilmu kebal. Ya. Ilmu kebal dan tenaga dalam termasuk sihir. Ya. Nabi SAW punya baju besi. Itu beliau gadaikan kepada orang Yahudi, sampai beliau meninggal dunia belum sempat ditebus. Nanti para sahabat yang menebusnya. Kenapa jemaah sekalian beliau sampai meminjam, berhutang untuk sekedar membeli makanan bagi beliau dan keluarganya. Iya. Jadi inilah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi nikmat yang terbesar adalah nikmat akhirat, nikmat agama, nikmat hidayah, bukan nikmat dunia ini. Baik. Ini jemaah sekalian kunci kebahagiaan yang pertama. Apabila diberikan nikmat bersyukur. Kemudian kata beliau, wa idza tuliya sabar. Semoga Allah menjadikan engkau orang yang apabila ditimpa musibah dia bersabar. Inilah kunci kebaikan yang kedua, kunci untuk meraih kebahagiaan. Apabila ditimpa musibah bersabar. Apabila diberikan nikmat bersyukur, apabila ditimpa musibah bersabar. Dan inilah jemaah sekalian, 2 sifat yang tidak mungkin ada pada selain orang beriman. Enggak mungkin ada pada orang kafir. Ini hanya ada pada orang beriman. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengagumkan kehidupan seorang mukmin. "Inna amrahu kullahu khair." Sesungguhnya setiap perkara seorang mukmin itu adalah kebaikan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin, dan itu tidak mungkin ada kecuali pada diri seorang yang beriman. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu." Apabila orang mukmin ini mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Maka kenikmatan tersebut menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu. Dan apabila dia ditimpa musibah, maka dia pun bersabar sehingga musibah itu menjadi kebaikan baginya. Iya. Inilah jemaah sekalian, kehidupan seorang mukmin selalu berada di antara 2 sisi. Kalau tidak bersyukur, bersabar. Kalau dapat nikmat bersyukur, kalau ditimpa musibah bersabar. Iya. Dan jemaah sekalian, berdasarkan hal ini kita pun dapat memahami musibah itu sebenarnya kebaikan bagi seorang mukmin. Beda dengan orang kafir. Beda dengan orang kafir. Iya. Musibah itu adalah bencana baginya. Dan bisa jadi dia tambah kufur, tambah besar bencananya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, musibah itu bisa menjadi sebuah kenikmatan. Ya. Nikmat apa jemaah sekalian? Nikmat yang sangat banyak. Di antaranya nikmat bersabar. Sabar itu adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Ya. Sampai-sampai Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanyalah orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa terhingga, tanpa terhitung. Iya. Jadi ini yang harus kita pandang. terhadap musibah yang menimpa kita. Lihat dari sisi lain. Jangan hanya lihat susahnya saja. Lihat, di situ adalah pahala kesabaran. Itu yang Allah inginkan pada hakikatnya. Allah timpakan kepada kita musibah, pada hakikatnya Allah inginkan kebaikan bagi kita. Di antaranya apa? Pahala kesabaran. Iya. Bahkan Nabi SAW menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan timpakan kepadanya musibah. Jadi jemaah sekalian, kita patut waspada. Kalau kita enggak pernah ditimpa musibah, jangan-jangan Allah tidak menghendaki kebaikan bagi kita. Patut berwaspada, hati-hati. Iya. Kalau kehidupan kita selalu dalam kenikmatan saja, ini patut kita takutkan, patut kita khawatirkan. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan timpakan kepadanya musibah. Ya, demikian pula dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan berikan kepada mereka bala. Allah akan timpakan kepada mereka bala. "Faman radiya falahu ridha, faman sakhita falahu sukhut." Maka siapa yang ridha dengan musibah yang Allah timpakan kepadanya, maka Allah pun ridho kepadanya. Namun siapa yang marah dengan musibah yang Allah timpakan kepadanya, maka Allah pun murka kepadanya. Iya. Kemudian jemaah sekalian, setiap musibah yang menimpa seorang muslim itu juga akan menjadi penghapus dosa. Iya. Ini patut kita syukuri sebetulnya. Kalau ditimpa musibah, semoga dengan itu Allah hapus dosa-dosa kita. Baik musibah yang menimpa fisik kita atau menimpa hati kita. Maksudnya yang bikin kita sedih. Mungkin kita tidak ditimpa secara fisik, tapi harta kita hilang misalkan, ya, berbisnis bangkrut, ya. Atau mungkin orang yang kita cintai ditimpa musibah, maka hati kita pun bersedih. Maka jemaah sekalian, semua musibah itu akan menjadi penghapus dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu anhu biha khatayahu." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Ya. Jadi yang seharusnya dia mendapatkan azab di akhirat, dengan musibah di dunia Allah sudah menghapuskan dosa-dosanya. Itu musibah bagi seorang muslim. Sebetulnya adalah nikmat. Makanya jemaah sekalian, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, ketika ditimpa musibah, mereka itu bersyukur. Ya, bukan lagi bersabar, lebih tinggi daripada sabar. Mereka bersyukur dan mereka senang. Sebagaimana kita kalau mendapatkan nikmat, kita pun senang. Para nabi sebaliknya, ketika ditimpa musibah, mereka bersyukur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal amsal." Orang yang paling keras ditimpa bala itu adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya, lalu yang semisalnya. Artinya apa? Allah berikan musibah kepada seseorang sesuai dengan kadar keimanan. Ya, semakin tinggi keimanannya, semakin besar ujian yang akan menerpanya. Itulah yang dialami oleh para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Tetapi para nabi malah senang. Mereka bergembira ketika ditimpa musibah sebagaimana kita bergembira ketika mendapatkan kenikmatan. Karena para nabi dan rasul itu memahami dalam musibah itu ada berbagai macam kenikmatan. Ya, kalau kita bersabar ada nikmat pahala kesabaran. Kalau kita bersyukur maka mendapatkan pahala kesyukuran dan juga akan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni. Dan juga jemaah sekalian, bisa jadi sebab Allah gantikan dengan yang lebih baik. Kalau kita kehilangan sesuatu, kemudian kita bersabar, lalu kita berdoa kepada Allah, Allah jadikan yang lebih baik untuk kita. Allah ganti dengan yang lebih baik. Seperti pernah terjadi pada Ummu Salamah radhiyallahu anha. ketika meninggal suaminya tercinta. Ya. Ummu Salamah bersama suaminya berhijrah ke negeri Habasyah. Pertama sekali, mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian dizolimi, ditindas, disakiti oleh kaum musyrikin. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk pergi berhijrah ke negeri Habasyah. Waktu itu belum ke Madinah. Ya, hijrah pertama kali para sahabat ke negeri Habasyah. Bahkan sebagian sahabat sudah sempat pulang ke Makkah, ternyata masih disakiti oleh orang-orang kafir, balik lagi ke negeri Habasyah. Setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, mereka menyusul ke Madinah. Jadi Masya Allah, luar biasa perjuangan mereka di masa itu. Nah, ini ada suami istri yang saling mencintai. Ketika mereka sudah berhijrah ke Madinah, meninggal suaminya, Abu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW datang bertakziah dan memberi nasihat. Kata beliau SAW, barang siapa yang ditimpa musibah, kehilangan sesuatu, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian berdoa, yaitu sebuah doa yang apabila seseorang membacanya, maka Allah akan berikan ganti dengan yang lebih baik. Apa itu doanya jemaah sekalian? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang membaca doa ini pasti Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Ketika itu Ummu Salamah radhiyallahu anha membaca doa tersebut. Tapi dalam hati beliau ada keheranan. Apa keheranannya jemaah sekalian? Ya. Katanya dalam hati, masa iya ada yang lebih baik daripada Abu Salamah, daripada suaminya? Ya. Ini gambaran wanita solehah. Dia enggak tahu laki-laki lain. Dia enggak tahu laki-laki lain, dia tahu suaminya saja. Ya. Tapi kalau setiap hari ibu-ibu nonton sinetron, ya. Ini tahu. Ini kayaknya lebih bagus dari suami saya, ya, lebih ganteng, lebih kaya, ya, lebih baik sifat-sifatnya. Tapi dulu para sahabiat, para sahabat wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka enggak tahu laki-laki lain kecuali suaminya. Sampai-sampai dia pun heran. Rasulullah SAW mengajarkan doa ini. Ya Allah, berikanlah aku pahala terhadap musibahku dan gantilah aku dengan yang lebih baik. Dia heran. Masa ada yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya, dari suaminya. Ternyata jemaah sekalian, setelah selesai masa iddahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang melamarnya. Ya. Maka dia mendapatkan suami yang jauh lebih baik daripada suaminya yang telah meninggal dunia. Ya. Baik. Jadi ini nikmat di dalam musibah. Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ya. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, kata beliau, wa idza adznaba istaghfara. Semoga Allah menjadikan engkau orang yang apabila melakukan satu perbuatan dosa kemudian beristighfar. Segera beristighfar, segera memohon ampun. Di sini beliau rahimahullahu taala mengingatkan kita. Manusia itu walaupun dia orang yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika ditimpa musibah, dia pun adalah manusia biasa yang tidak akan luput dari dosa. Tidak akan luput dari dosa. Tetapi orang yang bertakwa itu kalau berbuat dosa, kalau mereka berbuat dosa, maka mereka akan segera beristighfar dan bertobat kepada Allah. Beda dengan orang yang tidak bertakwa. Ketika dia melakukan dosa, maka dia terus-menerus tenggelam di dalam dosanya. Bahkan tidak jarang mereka merasa nyaman, merasa nikmat dalam dosa. Ini tanda bahaya. Orang kalau melakukan dosa dan hatinya gelisah, itu masih tanda baik. Ya. Dia melakukan dosa, hatinya gelisah. Kayaknya ini enggak benar ini. Ya. Itu tanda lumayan. Tapi kalau dia rasakan nikmat, dia nyaman melakukan dosa, ini bahaya. Ini bahaya sekali. Kapan dia bertobat kalau dia merasa nikmat dalam dosa? Ya. Dan lebih parah lagi, ada orang-orang yang justru merasa bangga. Merasa bangga bisa melakukan satu dosa. Dan lebih dahsyat lagi, dia cerita-ceritakan kepada orang lain dengan penuh kebanggaan. Ya. Dan lebih parah lagi, dia mengajak orang untuk melakukan dosanya. Maka yang seperti ini jemaah sekalian, dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Iya, ini bahaya. Tapi jemaah sekalian, orang yang melakukan dosa kemudian dia merasa bersalah, dia gelisah, dia tidak nyaman, dia ingat Allah dan dia beristighfar, ini tanda kebaikan. Sebagaimana Allah telah mengabarkan kepada kita tentang sifat orang-orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di antara sifat orang-orang yang bertakwa kata Allah, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri-diri mereka sendiri, maksudnya melakukan dosa. Karena setiap dosa adalah kerugian untuk diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Ya. Maka kata Allah, tatkala mereka melakukan dosa itu, dzakarullah, mereka ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan memang hanya Allah yang bisa memberikan ampunan. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu dalam keadaan mereka sudah mengetahui itu adalah dosa. Inilah jemaah sekalian sifat orang yang bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa bukan berarti bersih dari dosa, tetapi orang bertakwa itu tatkala dia terjerumus dalam dosa, segera dia ingat Allah dan segera dia bertobat kepada Allah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam selalu berbuat salah. Mari kita perhatikan hadis ini jemaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan khata', selalu berbuat salah. Ya, bukan khati, yang kadang-kadang berbuat salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khata', selalu berbuat salah. Tetapi kata beliau, sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu adalah yang senantiasa bertobat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat dan senantiasa menyucikan diri. Iya. Jadi, jemaah sekalian, apabila kita terjerumus dalam dosa, hendaklah kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menutup mukaddimah ini dengan mengatakan, fa inna haula'i tsalas unwanus sa'adah. Sesungguhnya tiga perkara ini adalah kunci untuk meraih kebahagiaan. Bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, bersabar ketika ditimpa musibah, beristighfar dan bertobat kepada Allah apabila melakukan perbuatan dosa. Inilah jemaah sekalian tiga kunci untuk meraih kebahagiaan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Inilah doa beliau sebelum masuk pada pembahasan utama di dalam kitab ini. Kesimpulannya jemaah sekalian, para ulama menjelaskan inilah sifat yang harus dimiliki, seorang muslim. Selalu mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Ya. Ini menunjukkan para ulama kita adalah orang-orang yang paling menginginkan kebaikan untuk umat. Makanya mereka mendoakan kita, dan ini adalah doa orang yang saleh, seorang ahli ibadah, seorang ulama besar. Maka mudah-mudahan kita yang mempelajari kitab ini termasuk mendapatkan bagian dari doa, dari pengabulan doa beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pelajaran yang bisa kita petik bahwa hendaklah kita memulai dakwah kita kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, masyarakat kita dengan kelembutan, dengan doa. Mudah-mudahan dengan sebab itu mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, sampai di sini kita baru pada mukaddimah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang baru kita masuk dalam pembahasan inti. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Mungkin ada tanya jawab, saya persilahkan. Waalaikumsalam. Di apanya Pak? Di apakan? Diumumkan. Ya. Nah, di samping itu ada embel-embelnya juga nih. Khususon dilarubi bingkulan sih dipulang. Kalau itu didoakan. Bagaimana itu, gimana itu Pak? Baik. Ya. Jadi di sini ada dua pertanyaan. Diumumkan dan didoakan. Ya. Pertama, pengumuman orang yang meninggal dunia itu ada dua macam. Yang pertama, pengumuman untuk sekedar menceritakan tentang kehebatannya, kebaikan-kebaikannya. Ya. Maka itu terlarang. Itu terlarang. Itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Ya. Yang kedua, pengumuman untuk mengajak orang mendoakannya. Itu bagus. Yang kalau kita umumkan ada orang yang meninggal dunia, dengan maksud apa? Mengajak mereka mendoakan orang yang meninggal dunia atau ikut mensolatkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal An-Najasyi, An-Najasyi itu yang kita ceritakan tadi, beliau adalah raja negeri Habasyah ketika itu. Ketika para sahabat berhijrah ke sana, dia pun masuk Islam. Iya. Walaupun rakyatnya enggak masuk Islam, dia sendiri masuk Islam dan dia sembunyikan keislamannya. Kenapa? Karena negeri Habasyah ketika itu di bawah kekuasaan Romawi yang Nasrani. Jadi beliau masih lemah ketika itu. Sampai beliau meninggal, enggak ada yang menyolatkan. Karena rakyatnya semuanya Nasrani. Beliau Muslim sendiri. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengumumkan kepada para sahabat. Najasyi meninggal dunia dan beliau mengumumkan untuk mengajak para sahabat melakukan salat. Ya, salat ghaib untuk An-Najasyi. Iya. Jadi tergantung pengumumannya untuk apa. Iya. Kalau untuk mengajak orang sholat atau orang mendoakan, itu adalah bagus. Tapi cuma sekedar menceritakan kehebatannya, ini termasuk tradisi jahiliyah. Ya. Baik. Yang pertama. Yang kedua, yang ditanyakan mendoakan sampai ada kalimat wa khususan ila biasanya mereka bacakan doa itu maksudnya untuk mengirim bacaan Al-Quran, iya kan? Iya. Ila ruhi Syekh Fulan Al-Fatihah. Iya. Ini persoalannya tentang mengirimkan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Iya. Maka mengirimkan bacaan Al-Quran itu sebetulnya beda dengan mendoakan. Beda dengan mendoakan. Kalau mendoakan, misalnya kita mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Iya. Dan seterusnya. Ya Allah, rahmatilah dia, ampunilah dia. Itu namanya mendoakan. Tapi kalau kita mengirimkan bacaan Al-Quran, itu bukan mendoakan. Iya. Beda. Beda. Nah, mendoakan disyariatkan. Terdapat dalilnya. Adapun mengirimkan bacaan Al-Quran, tidak ada dalil yang sahih. Tidak ada dalil yang sahih. Ya. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling rajin baca Quran. Tapi tidak diriwayatkan. Tidak diriwayatkan seorang pun sahabat yang meniatkan atau mengucapkan bahwa bacaan Al-Qur'annya ini untuk keluarganya atau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Tidak pernah pula ada satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat membaca Al-Qur'an di kuburan. Bahkan yang ada adalah larangan beliau. Ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacalah Al-Quran di rumah kalian. Karena setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Ya. Jamaah sekalian, berdasarkan hadis ini, para ulama berkesimpulan, berarti di kubur itu dilarang membaca Quran. Karena Nabi SAW mengatakan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bacalah Al-Quran di rumah kalian. Berarti di kubur gak boleh. Ya, ini jelas sebenarnya. Kemudian beliau mengatakan, sungguh setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Artinya kalau seorang rajin baca Quran di rumah, diantaranya dia baca surat Al-Baqarah, setan akan lari dari rumahnya. Dan itu bukan berarti ruqyah rumah. Ya, tidak ada ruqyah rumah. Ya, tidak ada ruqyah brankas atau ruqyah rumah. Ruqyah orang sakit aja. Ya. Nah, tapi kita beribadah di rumah. Apakah dengan baca Quran atau dengan sholat, dengan sendirinya setan lari. Ya. Tapi kalau di rumah sinetron, ya, apa namanya, musik-musik, nah itu setannya banyak itu. Ya. Atau ada gambar-gambar bernyawa, apalagi ada anjing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Para malaikat tidak akan masuk rumah yang padanya ada anjing dan gambar-gambar bernyawa. Ya, boneka-boneka, patung-patung yang bernyawa. Ini hindari, jauhkan dari rumah kita. Setan tidak, apa namanya? Malaikat tidak akan masuk. Berarti siapa yang masuk? Setan. Iya. Jadi kesimpulan demikian. Pendapat yang benar, tidak dianjurkan membaca Al-Quran untuk mayit, tapi didoakan. Didoakan. Kecuali ada dalil. Kita beramal untuk mayit, kalau ada dalil, tidak masalah. Contohnya apa jemaah sekalian? Bersedekah. Itu ulama sepakat. Kenapa? Karena ada dalil dalam hadis riwayat Bukhari. Ketika seorang sahabat ibunya meninggal dunia, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau saya bersedekah atas nama beliau, apakah akan mendapatkan pahala bagi beliau?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Maka beliau sedekahkan kebunnya. Iya. Kalau sedekah bagus. Atau membayarkan puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyam sama'an huwaliyuhu." Siapa yang mati dan dia masih punya tanggungan puasa, maka hendaklah walinya atau ahli warisnya mengqadanya. Nah, ini contoh, ada dalilnya. Tapi kalau membacakan Al-Quran itu tidak ada dalilnya. Wallahu alam. Ya, barangkali demikian. Silakan. Apa khususnya apa, Pak? Waktunya. Iya. Baik, tata cara takziahnya. Iya. Baik. Pertama, tidak ada sedikit pun dalam Islam penentuan hari berziarah. Ini termasuk mengada-ada di dalam agama kalau kita menentukan hari khusus untuk berziarah kubur. Misalkan sebelum Ramadan atau di hari Idul Fitri. Ya. Kalau kita mengkhususkan, menentukan hari itu, maka ini termasuk kategori mengada-ada dalam agama. Ya. Takziah? Oh, takziah, bukan ziarah kubur. Oh iya. Baik. Pertanyaannya bukan untuk ziarah kubur. Takziah. Iya, baik. Takziah itu artinya menghibur orang yang kedukaan karena kematian keluarga mereka. Ya, dengan cara apa? Dengan cara berikan nasihat. Fal tasbir wal tahtasib. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memberikan nasihat Tidak, Bu. Ya. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi inti daripada takziah itu adalah menghibur dan menguatkan kesabaran orang yang ditimpa musibah. Ya. Jadi kita datang kepadanya dan kita berikan nasihat. Seperti yang dilakukan Nabi SAW tadi ketika meninggalnya Abu Salamah. Itu namanya beliau bertakziah. Apa yang beliau lakukan di sana? Pertama, beliau mendoakan Abu Salamah yang meninggal dunia. Yang kedua, beliau mendoakan orang yang ditinggalkannya. Ya. Yang ketiga, beliau berikan nasihat terhadap keluarga yang ditinggalkan. Ya. Ini tiga yang beliau lakukan ketika meninggal Abu Salamah. Nanti bisa dilihat dalam hadis riwayat Muslim. Beliau pertama mendoakan Abu Salamah, yang kedua mendoakan keluarganya yang ditinggalkan, yang ketiga berikan nasihat supaya mereka sabar, ya, agar mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini saja hakikat takziah. Ini hakikat takziah. Ya. Adapun penentuan hari tertentu, misalkan 3 hari, 7 hari dan sebagainya, ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, tidak ada sedikit pun, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika meninggal Ja'far, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahu mayashghaluhum." Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far karena telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Artinya apa? Ketika meninggal Ja'far, keluarganya sibuk sehingga mereka sudah enggak sempat memasak dan repot. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk membuatkan makanan bagi mereka. Untuk mereka makan. Bukan kita ikut makan di situ, bukan. Ya. Tapi untuk orang yang berduka itu yang makan. Ya. Yang mereka butuhkan. Ya, bukan kita beri makanan tapi kita juga ikut makan. Ya. Jadi ini, intinya adalah satu, menghibur dan memberi nasihat serta mendoakan. Itu saja untuk takziah. Ya. Kalaupun kita enggak sempat datang, misalkan karena kita di luar kota atau sangat sibuk enggak sempat datang, masih bisa kita kirim pesan, ya. Apalagi di masa sekarang yang mudah komunikasi kita. Itu bagian dari takziah juga. Ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Ya, kalau jauh, kalau kita berhalangan, paling tidak kita kirim pesan, ya. Tapi kalau kita dekat, fardu kifayah. Termasuk fardu kifayah untuk datang. Ya. Itu pun enggak sampai fardu ain, fardu kifayah. Ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Baik. Para ulama menjelaskan kalau hidangan itu atas kedatangan kita sebagai tamu, maka tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau hidangan itu mereka anggap bagian dari ibadah, bagian dari apa namanya? Prosesi pelaksanaan mayit ini, untuk mayit, maka itu termasuk kategori meratapi mayit. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna na'uddu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ijtima' inda ahli al-mayyit wa sun'ahum lit-ta'am ba'da dafnihi min an-niyaha." Dahulu kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap berkumpul-kumpul di rumah orang mati setelah mayit dikuburkan, kemudian membuat makanan lalu makan-makan, maka itu termasuk kategori meratapi mayit. Ya. Maksudnya apa? Mereka buat itu bagian dari apa namanya, untuk si mayit, untuk ritual bagi si mayit. Iya, itu termasuk, itu bukan hanya mengada-ada, tapi termasuk kategori meratapi mayit. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, wa akrahul ma'tam, aku tidak suka adanya al-ma'tam, orang yang kumpul-kumpul untuk makan-makan. Iya. Tapi kalau kita datang misalkan sebagai tamu dari jauh, kemudian disuguhkan minuman, maka insya Allah tidak apa-apa. Iya. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Tausiah artinya memberi nasihat, ya, memberi wasiat, takziah, takziah. Ya. Seluruh hadis-hadis Syekh Al-Albani rahimahullah dan para ulama ahli hadis yang lainnya menjelaskan seluruh hadis-hadis tentang apa namanya keutamaan Yasin, keutamaan Yasin yang dibaca pada hari khusus atau dibacakan untuk orang mati. Itu semuanya hadisnya lemah, ya. Tidak ada hadis yang sahih, tidak ada hadis yang sahih, ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah termasuk ulama yang berpendapat bahwa bacaan kita tidak akan sampai kepada orang mati. Tapi perlu saya ingatkan di sini, permasalahan membacakan Al-Quran untuk mayit itu termasuk perbedaan pendapat ulama ahlu sunnah. Iya, itu termasuk perbedaan pendapat ulama ahlu sunnah. Iya. Artinya apa? Kalau ada orang yang berpegang dengan pendapat itu, mengikuti ulama ahlu sunnah, itu kita berikan nasihat kepadanya dan gak boleh kita bermusuhan gara-gara itu. Iya. Artinya ulama ahlu sunnah saja berbeda pendapat, kenapa kita harus jadikan itu sebab permusuhan? Ya. Cuman banyak orang yang tidak toleran. Kalau ada saudaranya berbeda, dianggap sesat. Ya. Ini yang tidak baik gitu. Ya. Termasuk ini seperti masalah orang yang kunut subuh dan tidak kunut subuh. Itu enggak patut dijadikan sebagai sebab perpecahan. Ya, enggak boleh. Ya. Berpecah belah, bermusuhan itu dosa besar di dalam agama. Dosa besar di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Ya. Ini adalah perbedaan pendapat yang kita harus pelajari mana pendapat yang lebih kuat dan kita saling menasihati. Kita saling menasihati dengan baik. Ya, enggak perlu saling bermusuhan gara-gara itu. Ya. Jadi sebagian ulama ahlus sunnah mereka mengkiaskan dengan sedekah untuk mengatakan bahwa untuk berpendapat bahwa membacakan Al-Quran untuk mayit itu dibolehkan. Ya. Atau sampai pahalanya, ya. Termasuk Imam Ahmad berpendapat demikian. Karena apa? Dikiaskan dengan sedekah, ya. Tapi pendapat yang benar dalam permasalahan ini enggak boleh dikiaskan, ya. Enggak boleh dikiaskan karena ini adalah ibadah, ya, yang tidak terdapat dalil padanya. Nah, termasuk yang berpendapat enggak akan sampai kepada mayit adalah Imam Syafi'i. Makanya kalau orang mengatakan itu mazhab Syafi'i, itu salah besar. Ya. Imam Syafi'i termasuk yang berpendapat enggak akan sampai bacaan kita kepada mayit. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nukathir rahimahullah, bisa dilihat dalam tafsir beliau, dalam penafsiran surat An-Najm pada ayat wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali hasil usahanya. Artinya apa? Kita yang baca Al-Quran, kita yang berusaha. bukan orang lain, ya kan? Dan itu juga berarti kalau itu merupakan hasil usaha kita, maka dengan sendirinya kita dapatkan pahala. Contohnya apa jemaah sekalian? Yang baca Al-Quran itu anak kita. Dia gak perlu meniatkan, saya bacakan ayat ini untuk orang tua saya. Gak perlu. Dengan sendirinya orang tuanya dapat pahala. Kenapa? Karena anaknya itu adalah hasil usahanya. Demikian pula, murid-murid kita, atau orang yang pernah kita ajarkan kepadanya bacaan Al-Quran, atau paling tidak pernah kita nasihati selama hidup satu kali saja, ya, kita sampaikan kepadanya sebuah hadis misalkan, keutamaan membaca Al-Quran. Dengan sebab itu dia jadi semangat. Wah, saya dapat kiriman hadis. Ya, ini pergunakan WhatsApp kita, BBM, pergunakan. Dengan sebab itu saya dapat kiriman hadis, kemudian dia jadi semangat. Jemaah sekalian, kalau kita mati dia terus baca Quran, pahalanya mengalir terus ke kita. Dan dia enggak perlu niatkan. Iya. Jadi itu hasil usahanya. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, ayat ini menunjukkan bahwa pahala amalan orang yang hidup tidak sampai kepada mayit, kecuali ada dalil yang menunjukkan sampai kepada mayit, seperti contohnya sedekah tadi atau puasa. Demikian pula haji, ya. Jadi barangkali demikian, itu pendapat yang benar, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau seseorang mengkhususkan Yasin, itu juga mengada-ada dari sisi lain, ya. Pertama, mengirimkan bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal, itu tidak ada dalilnya. Mengkhususkan Yasin juga tidak ada dalilnya. Jadi dua di situ kena, ya. Kalau ada penentuan hari, tambah lagi, ya, ada tiga. Kalau dilakukan di kuburan, jadi empat, ya. Nah, yang ulama berbeda pendapat itu bukan empat ini semua, hanya yang pertama itu tadi. Yang ulama berbeda pendapat boleh atau tidak membaca Al-Quran dikirim untuk mayit. Tapi untuk yang lainnya itu saya belum tahu, kalau ada perbedaan pendapat ulama, ya. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Silakan, Pak. Baik. Untuk mengetahui hadis palsu, ada ilmu yang namanya ilmu hadis. Dan ilmu hadis itu ada cabang-cabang ilmunya lagi, ya. Yang dikenal dengan ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis, harus pelajari itu untuk mengetahui hadis palsu. Dan dalam ilmu mustalahul hadis itu ada cabang-cabangnya. Ada ilmu rijal, ilmu tentang para perawi, ya, tentang kehidupan para perawi. Ada ilmu jarh wa ta'dil, ilmu tentang penilaian para ulama tentang kepada seorang rawi, apakah para ulama mencelanya atau memujinya, ya. Jadi, atau ilmu sanad, ya, ilmu sanad. Ini cabang-cabang ilmu hadis. Ilmu sanad yaitu ilmu untuk mengetahui ketersambungan sanad. Apa itu sanad? Sanad itu adalah silsilatul ruwah, silsilatul ruwati al-musila ilal matan, rangkaian perawi yang menyampaikan hadis itu kepada kita. Nah, misalkan Imam Bukhari mengatakan dalam kitabnya, haddatsana fulan, hadis ini telah menyampaikan kepada kami oleh fulan. Fulan berkata, haddatsana fulan, hadis ini telah menyampaikan kepada kami oleh fulan. Sampai haddatsana Abu Hurairah, Abu Hurairah menyampaikan kami hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini contoh, Pak, ya. Ya, ada empat orang. Fulan berkata, fulan berkata. Nah, empat orang ini Dua bukan sahabat, satu sahabat Abu Hurairah, satunya Rasulullah, ya kan? Nah, dua orang ini yang perlu diteliti. Ya. Yang perlu diteliti. Nah, itulah ilmu hadis namanya. Ilmu mustalahul hadis. Di situ ada ilmu rijal, diteliti siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Bagaimana biografinya? Kapan mereka lahir? Kapan mereka meninggal dunia? Itu diteliti sampai seperti itu. Karena kalau dia bilang haddatsana fulan, mereka berdua ini lahir tahun berapa? Kalau ternyata yang satunya lahir setelah yang satu meninggal, jadi gak mungkin dia bisa mengatakan fulan telah menyampaikan kepadaku. Nah, ini contoh. Hadisnya jadi lemah sudah. Ya. Dia mengatakan fulan telah menyampaikan hadis ini kepadaku. Ternyata diteliti dia lahir setelah fulan itu meninggal dunia. Ya. Atau diteliti hidup mereka, mereka hidup di kota yang berjauhan dan yang fulan ini enggak pernah datang ke kota ini. Itu detail seperti itu diketahui para ulama. Di dalam buku-buku yang berjilid-jilid sangat tebal. Ya. Nah, itu baru kondisi perawinya. Kapan dia lahir, kapan dia meninggal dunia, ke kota mana saja dia pernah berangkat untuk menuntut ilmu, pernah enggak dia ketemu dengan rawi yang dia mengatakan telah menyampaikan kepadaku. Itu diteliti. Kemudian diteliti juga penilaian para ulama terhadapnya. Ya. Ada orang yang seluruh ulama memuji dia. Ada yang mengatakan dia adalah rawi yang terpercaya. Dia adalah rawi yang hafalannya sangat kuat. Ya. Ada orang yang ada rawi hadis yang dikatakan para ulama kadzab, pendusta besar. Ya. Ada yang sampai dikatakan dajjal ya. Ya. Akdab arkanul kadzib. Ya, atau ruknul kadzib. Dia adalah apa namanya? Pendusta yang paling besar. Itu ada. Maka diketahui kalau hadisnya dari dia sudah buang sudah, ya. Itu detail sekali. Dan ini adalah ilmu yang hanya dimiliki oleh kaum muslimin. Ya. Ilmu yang hanya dimiliki oleh kaum muslimin dan dengan sebab itulah Allah menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada satupun yang membuat hadis palsu kecuali para ulama bisa menyingkap. Ya. Makanya dikatakan kepada Abdullah bin Mubarak, wahai Syekh, ini bagaimana kondisinya? Hadis palsu sudah sangat banyak tersebar. Maka kata beliau dengan tenang, ya isyulaha al-jahabidah. Kamu tenang saja. Allah telah menciptakan untuk menghadapi hadis-hadis tersebut al-jahabidah, para ulama besar. Ya. Dan itu tercakup dalam firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikir dan kami akan menjaganya. Ulama menjelaskan, adzikir itu termasuk Al-Quran dan Sunnah. Dua-duanya Allah turunkan, Allah akan menjaga. Tapi Allah menjaga itu bukan menjaga begitu saja, ada sebab. Contohnya, Allah menjaga Al-Quran dengan cara apa? Ada yang menulis di mushaf, yang mencetak, dan ada pula para penghafal Quran. Iya. Bukan tanpa sebab, dengan adanya sebab Allah jaga. Demikian pula adanya ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis, dengan mereka Allah menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, al malaikatu hurrasus sama wa ahlul hadis hurrasul ard. Para malaikat itu penjaga langit dan ulama ahli hadis merekalah penjaga bumi. Iya. Karena dengan ilmu mereka wahyu itu terjaga. Jamaah sekalian, beda dengan kisah-kisah, ya, kisah-kisah apa namanya manusia biasa. Orang seringkali nggak memperhatikan ini sanadnya dari mana, ya, ini sumbernya dari mana, ya. Tapi kalau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama memberikan perhatian besar, betul-betul diteliti ini dari mana. Dan ulama seluruhnya sepakat hadis yang paling sahih apabila diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya, karena persyaratannya paling ketat, ya. Persyaratannya paling ketat. Kadang ada ulama lain mengatakan rawi ini terpercaya, bagi Imam Bukhari tidak, dia enggak sesuai kriteria saya, Nah, beliau enggak ambil hadisnya. Jadi Imam Bukhari ketat sekali. Iya. Yang ulama pun kadang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan fulan terpercaya, yang lain mengatakan tidak. Dia enggak terpercaya, hafalannya lemah misalkan. Ada yang mengatakan hafalannya kuat, yang mengatakan hafalannya lemah. Jadi berbeda pendapat. Intinya ada ilmunya itu. Untuk mengetahui itu ada ilmunya. Kalau kita enggak tahu ilmunya, maka sebagaimana kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Itu saja. Tapi harus kita pelajari kalau kita memiliki kemampuan belajar ilmu mustalahul hadis. Iya. Makanya di Universitas Islam ada fakultas khusus. Ya. Fakultas ilmu hadis. Ya. Ada fakultas akidah, ada fakultas syariah, dan ada fakultas ilmu hadis. Ya, ada S1-nya, S2-nya sampai S3. Ya. Barangkali demikian, Pak. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Baik. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibuk berdagang itu ketika beliau sebelum diangkat menjadi Rasul, ketika beliau berdagang barang-barangnya milik Khadijah radhiyallahu anha. Iya. Setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak seperti kesibukan beliau sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Iya. Kenapa dikatakan beliau fakir? Karena riwayat-riwayat setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul menunjukkan demikian. Contohnya apa? Di dalam Al-Quran ada surat Al-Hujurat yang artinya apa? Kamar-kamar, itulah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya berupa kamar-kamar. Di situ istri-istri beliau. Ya. Jadi bukan rumah yang besar, bukan rumah yang megah. Dan disebutkan dalam banyak hadis tentang kondisi rumah beliau yang sangat sederhana, yang kecil. Tidak ada listrik. Iya. Iya, memang dulu enggak ada listrik. Tetapi sangat kecil rumah beliau. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sementara kaki Aisyah radhiyallahu anha berselenjor, ya, dibentangkan di depan beliau. Ketika beliau akan sujud, maka beliau menyentuh Aisyah supaya kakinya ditarik. Karena apa? Ruangannya kecil. Ya. Nabi SAW berdiri, kakinya dipanjangkan lagi. Beliau mau sujud, kakinya ditarik. Ya. Sebagaimana disebutkan juga dalam hadis yang sahih, pernah beberapa bulan lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya hanya makan korma dan air putih. Gak memasak apa-apa. Tidak memasak apa-apa. Ya. Dan hadis yang sahih juga yang tadi sudah kita sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal dunia masih punya hutang untuk membeli makanan. Jadi kenapa kita berkesimpulan beliau itu fakir? Sebagaimana kata Syekh Mukbil rahimahullah, kefakiran itu adalah kehidupan yang Allah pilihkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kesimpulannya demikian? Karena hadis-hadis itu tadi. Ya. Hadis-hadis itu tadi yang menunjukkan kefakiran beliau. Tapi ingat, bagi beliau itu bukan masalah. Bukan masalah, enggak ada masalah apa-apa. Iya. Enggak ada masalah apa-apa. Dan Nabi SAW pernah bersabda, "Laisal ghina bikathratil 'arab, walakinnal ghina ghina nafs." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, ya, rasa cukup di dalam hati. Itu hakikat kekayaan. Ya. Jadi mungkin saja di masa beliau berdagang itu beliau orang yang berkecukupan, tapi setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau lebih sibuk untuk berdakwah. Ya. Maka beliau hanya memiliki harta secukupnya saja, tidak melimpah ruah. Jadi itu kesimpulan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ya, jadi mungkin saja sebelum diangkat jadi rasul, ketika masih berdagang, beliau memiliki harta yang melimpah. Tapi setelah itu hartanya digunakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, habis di jalan Allah. Itulah sifat Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya pernah datang rombongan dari suku Mudor atau dari suku yang lain. Kondisi mereka itu sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Artinya apa? Kelihatan sekali ini orang-orang betul-betul fakir. Tapi mereka enggak meminta-minta. Mereka enggak mengemis. Tapi kelihatan sekali. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkhutbah untuk memotivasi para sahabat agar bersedekah kepada mereka. Sementara beliau sendiri enggak punya apa-apa. Ya. Maka beliau sudah banyak berkhutbah, belum ada sahabat yang termotivasi untuk bersedekah. Tiba-tiba datang seorang sahabat dengan membawa keranjang korma yang sampai-sampai dia kesusahan membawanya. Nah, ketika para sahabat satu orang ini melakukan, yang lain langsung ikutan. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Siapa yang membuat sunnah dalam Islam, maksudnya tradisi yang baik, ya, yang mencontohkan kebaikan, yaitu sedekah dalam hal ini, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya. Artinya apa? Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang orang yang butuh, beliau juga lagi enggak ada, beliau memotivasi para sahabat. Beliau enggak memberikan. Dan itu sering terjadi. Kadang ada tamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Siapa yang mau melayani tamuku?" Beliau enggak punya apa-apa untuk melayani. Maka para sahabat pun berebutan untuk melayani tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah ini. Jadi, itu kesimpulan dari semua hadis-hadis tentang kehidupan beliau setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Terutama beliau muhajir, orang yang berhijrah, di mana beliau punya harta benda enggak akan mungkin kebawa semuanya. Dan itu umumnya para sahabat. Mereka meninggalkan harta benda mereka di kota Makkah. Ya, enggak mungkin mereka bawa semua ke kota Madinah. Bahkan sebagian sahabat, karena itulah mereka lolos. Ya, orang-orang musyrik menghadang mereka. Kata para sahabat, "Kalau kamu mau, ambil saja semua hartaku, asal biarkan saya pergi ke Madinah." Ya. Jadi, umumnya para sahabat itu datang ke kota Madinah dalam keadaan fakir. Orang-orang muhajirin, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.